sayangku, hapuslah air matamu. Jangan kau tangisi diriku. Biarlah ku pergi untuk menembus dosaku. Lepaskan ku pergi, jangan kau tangisi. Sudahlah saatnya harus ku jalani. Lepaskan, atas diriku ini. Oh, karena dosa yang pernah kulakukan. Doakan selalu agar ku selamat. Ingatlah pesanku, jagalah diriku di dalam penjara. Ingatlah, pesanku.